like a rainbow, full of clouds. Be happy, no sin. Engkau yang datang seketika dengan kelipan memukau rasa Saat engkau pergi, tinggal mimpi, tinggalkan sepi di hujung jalan ini. Engkau yang pernah membuat hati ku keluh, namun anehnya kau jua yang ku rindu. Kini sendiri ku harungi, terus mendaki menjauh. syukuri. Hati ini hancur. time with the flow. Thank you. Cari cintanya di bawah angin mengalir. akan mengerti. Cintanya membawa mati. Tidak ditangisi, juga tidak dihargai. Wow. Sebenarnya ku terang.